Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-62 dari silsilah ilmiah Sirah Nabawiyah adalah tentang disyariatkannya jihad fi sabilillah. Yang dimaksud dengan jihad di dalam syariat Islam adalah berperang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah. Jihad tidak disyariatkan di Mekah karena saat itu kaum muslimin sedikit dan lemah. Yang diperintahkan saat itu adalah bersabar, menambah keimanan, menjaga ibadah, berdakwah, dan tidak diperintahkan untuk mengangkat senjata dan melawan kaum musyrikin. Saat itu mereka masih hidup bersama orang-orang musyrikin, tidak memiliki tempat khusus untuk pasukan. Yang mereka miliki hanyalah Darul Arqam sebagai tempat untuk mempelajari agama Islam. Dan ini adalah bagian dari hikmah di dalam dakwah. Seandainya saat itu sudah disyariatkan jihad, niscaya orang-orang Islam akan dihabisi semenjak awal munculnya. Ketika kaum muslimin berhijrah ke kota Madinah, memiliki kekuatan dan kemampuan, baik jumlah pasukan maupun senjata, dan mereka memiliki daerah sendiri, barulah disyariatkan jihad. Dan tahap pertama disyariatkannya jihad adalah izin untuk membela diri. Allah SWT berfirman, "Udhina lilladhina yuqataluna bi'annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Diizinkan bagi orang-orang yang diperangi karena mereka dizalimi, sesungguhnya Allah maha mampu menolong mereka. Al-Hajj 39. Kemudian tahap yang kedua, diizinkan kaum muslimin berperang untuk membela diri dan akidah. Sebagaimana firman Allah, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, dan janganlah kalian berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Surat Al-Baqarah ayat 190. Dan yang ketiga, diperintahkan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang musyrikin dan memulai di dalam berperang supaya semakin tersebar akidah Islamiyah tanpa dihalang-halangi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah." Dan perangilah mereka sehingga tidak ada kesyirikan dan jadilah agama ini semuanya milik Allah. Al-Anfal ayat 39. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Telah diwajibkan atas kalian berperang, dan dia adalah sesuatu yang kalian benci. Dan terkadang kalian membenci sesuatu, padahal dia adalah lebih baik bagi kalian. Dan terkadang pula kalian mencintai sesuatu, dan dia adalah jelek bagi kalian. Dan Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah 216. Jihad disyariatkan sampai hari kiamat. Nabi SAW mengatakan, "Man mata walam yaghzu walam yuhaddith bihi nafsahu mata ala syu'batin minan nifaq." Barang siapa yang meninggal dunia dan dia tidak berjihad dan tidak meniatkan dalam dirinya untuk berjihad, maka dia meninggal di atas cabang kenifakan. Hadis riwayat Muslim. hukum berjihad adalah fardu kifayah, kecuali apabila negeri kaum muslimin diserang oleh musuh, maka dalam keadaan demikian wajib atas semuanya untuk membela. Jihad sebagaimana ibadah-ibadah yang lain memiliki hukum-hukum, aturan-aturan, sebagaimana dalam ilmu fikih, kapan disyariatkan, kapan tidak, apa syarat-syaratnya, apa rukun-rukunnya, siapa yang dihalalkan darahnya, dan siapa yang diharamkan darahnya. Maka kewajiban seseorang adalah mempelajari agama Allah Azza wa Jal dan tidak beramal kecuali berdasarkan ilmu. Demikian yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.